Reformasi. Perubahan menggema menggelora sebagai tuntutan dan juga kebutuhan. Itu perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan Ibu Pertiwi dari segala kotoran pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran, yeah, dan kemunafikan. Kita bersatu dalam kata perubahan. Era perubahan merubah kemapanan menuju perbaikan bagi bangsa. Janganlah perubahan menjadi kemunduran. Salah kaprah, akan merugikan kita semua. Jangan tambah susah, ha-a-o, ya-o, ya-o. Jaga kesabaran, ha-a-o, ya-o, ya-o. Tegakkan keimanan, ha-a-o, ya-o, ya-o. Jaga persatuan, ha-a-o, ya-o, ya-o. Hindarkan perpecahan. Menggema menggelora sebagai tuntutan dan juga kebutuhan. Kini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan Ibu Pertiwi dari segala kotoran pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran, yeah, dan kemunafikan.